Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qalu, qalunya di sini adalah al-mukadzibuna bi rasul. Orang-orang mendustakan rasul, mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang ta'annutan wa inadan, terkandung di dalamnya sikap yang pada akhirnya akan menyulitkan diri mereka sendiri dan juga terkandung dalam sikap penentangan. Apa perkataannya? Perkataannya adalah laula nuzila alaihi ayatum mir rabbih. Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat dari Rabb-nya? Ya'nuna bidzalika ayatil iktirah. Ayat-ayat yang mereka inginkan sebenarnya adalah ayat-ayat yang di dalam terdapat kritikan-kritikan. Ayat yang di dalamnya terkandung kritikan-kritikan yang kritikan tersebut bersumber dari akal-akal mereka yang rusak, pemikiran-pemikiran mereka yang rendah. Pemikiran yang rendahan, cetek, dangkal, hazilah. Pemikiran yang rendahan bukan permintaan-permintaan yang berbobot ilmiah, hikmah ilmiah, tidak. Apa yang mereka ucapkan di dalam ayat ini, ayat ke-37 dari surat Al-An'am, itu semakna dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari ucapan mereka pada ayat yang ke-90 sampai 93 dari surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal arti yambu'a. Mereka mengatakan, orang-orang musyrikin, orang mendustakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan beriman kepadamu. Wa qalu, mereka mengatakan, kami tidak akan beriman kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud kepadamu adalah beliau, hatta tafjura lana, sampai engkau memancarkan untuk kami mata air dari bumi ini. Kalau engkau mampu memancarkan mata air dari bumi ini, kami akan beriman. Akan tetapi apakah seandainya dituruti keinginan mereka itu lantas mereka beriman? Jawabannya tidak. Mereka hanya main-main, lala'ub. Ucapan-ucapan dan permintaan-permintaan mereka segera ta'annutan wa inada. Bukan karena ingin meminta bimbingan, istirsyadan, dan imanan. Bukan. Au takuna laka jannatum min nakhil wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau engkau memiliki kebun-kebun kurma atau kebun-kebun anggur yang kau alirkan, kau pancarkan di sela-sela kebun anggur tadi, mata air dengan sebenar-benarnya memancar. Kalau engkau punya kebun-kebun anggur, kebun-kebun korma, engkau pancarkan mata air itu di sela-sela kebun tersebut, tanaman-tanaman tersebut, itu kan enak. Kami enggak perlu capek-capek ke pasar. Nah, atau enggak perlu membeli ketika ingin memakan kurma atau anggur. Kata-kata yang naudzubillah, pelecehan, berendahan, dan main-main yang ujungnya akan menyulitkan mereka sendiri. Kenapa saya katakan menyulitkan? Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala kabulkan di saat itu, pasti azab pun akan disegerakan manakala mereka enggak mau beriman. Sebagaimana telah disebutkan, akan saya sebutkan di dalam surat Al-Maidah. Aw takuna laka jannatun min nakhil wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Aw tusqita samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya bi amrih aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau engkau jatuhkan langit, na'udzubillah, kata-kata yang jelek sekali mereka itu. Atau wahai Muhammad, engkau jatuhkan langit sebagaimana apa yang engkau sangka atas kami. Dengan jatuhnya langit tersebut berkeping-keping, atau engkau datangkan Allah, atau datangkan malaikat sehingga bisa berhadapan dengan kami. Ini kata-kata kaum musyrikin. Allah abadikan dalam ayat ini. Surat apa ya ikhwan? Al-Isra ayat ke 90-93. Itu dimaksud ayat al-iktirah. Ayat yang mereka inginkan ya, dari berupa permintaan-permintaan yang ujung-ujungnya akan menyulitkan diri mereka sendiri. Bukan Allah Subhanahu wa taala enggak mampu untuk mengabulkan permintaan mereka semua. Allah sangat mampu. Allah Subhanahu wa taala sangat mampu. Akan tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntut untuk menundanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ke-59 masih dalam surat Al-Isra. Wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kazzaba bihal awwalun wa ataina samudan naqah mubsirah fa zalamu biha. Al ayat. Dan tidaklah yang mencegah kami untuk menurunkan ayat-ayat tersebut melainkan karena orang-orang terdahulu mereka akan mendustakan ayat-ayat tersebut. Maknanya, seandainya permintaan mereka dituruti pun, tetap aja mereka enggak akan percaya kepada Rasul. Tetap saja mereka akan mendustakan, akan menentang. Sehingga disebutkan oleh beliau rahimahullah, yadhkuru ta'ala rahmatahu bi'adami inzalihil ayat allati yaqtarihu biha al-mukadzibun. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, berarti Al-Isra ayat yang ke-59, menyebutkan tentang rahmat-Nya. Berupa apa rahmat yang dimaksud? Bentuknya ialah berupa Allah tidak menurunkan ayat-ayat yang mereka usulkan itu. Yang diusulkan oleh orang-orang yang mendustakan Rasul. Wa annahu ma manahu an yursilaha illa khawfan min takdzibihim laha. Dan sesungguhnya tidaklah Allah mencegah untuk menurunkan apa yang mereka minta, melainkan karena takut akan pendustaan mereka terhadap ayat-ayat tersebut. Dikhawatirkan sekali kalau sudah diturunkan, bersama dengan itu mereka tetap mendustakan. Karena akibat dari usulan mereka dikabulkan dan tidak mau mengimaninya, Allah akan menyegerakan azab untuk mereka. Fa idza kadzabu biha ajalahum al-iqab wa halla bihim min ghairi ta'khir kama fa'ala bil awwalina alladhi kadzabu biha. Maka apabila mereka mendustakan mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan sesuai dengan apa yang mereka usulkan, kok bersama dengan itu mereka mendustakan mukjizat-mukjizat tersebut, Allah akan menyegerakan azab kepada mereka. Dan Allah akan timpakan azab kepada mereka min khairi ta'khir, tanpa Allah tunda-tunda lagi. Sebagaimana yang telah Allah lakukan, Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Dan karena mereka telah menyaksikan al-ayat al-bahirah, mubsirah, ayat-ayat yang sangat jelas, gamblang, dan tampak di hadapan mata mereka. Bahkan mereka yang mengusulkan untuk diturunkan ayat-ayat tersebut, kalau sampai diturunkan kok tidak beriman, sudah gak akan ditunda-tunda lagi. Pasti akan Allah segerakan azab. Itu dimaksud tadi ta'annutan. Ayat-ayat yang seandainya dikabulkan permohonan mereka, justru menyulitkan mereka sendiri. Mereka akan diazab dengan segera. Maka dari itu Isa alaihi salam ketika mereka meminta umatnya untuk diturunkan ma'idah minas sama, hidangan dari langit, kemudian Nabi Isa alaihi salam berdoa agar supaya dikabulkan permintaan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk menurunkan, akan tapi Allah juga dari sisi lain mengancam akan mengazab bagi yang tidak mau mengimaninya. Nabi Isa alaihi salam mengatakan, berdoa, Rabbana ansil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Wahai Rabb kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan menjadi 'id untuk kami, li awwalina wa akhirina, dan sebagai ayah sebagai tanda mukjizat dari engkau. Kemudian Allah kabulkan permintaan beliau alaihi salam. Qala Allah inni munziluha alaikum. Allah mengabulkan doa Nabi Isa alaihi salam. Allah mengatakan sesungguhnya aku akan menurunkannya untuk kalian. Namun Allah pun ultimatum. Faman yakfur ba'd. Barang siapa yang kufur setelah itu minkum di antara kalian. Fa inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Maka sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan azab yang aku belum pernah mengazab seorang pun dari alam semesta ini. Kenapa kok Allah SWT akan mengazabnya? Segerakan azabnya. Li'anahu syahada al-ayat al-bahirah. Wa kafaru inadan wa zulma. Fastahaqqal azab al-alimu wal-iqabu syadidu. Allah SWT akan segerakan azab. Dikarenakan dia telah menyaksikan ayat-ayat yang terang benderang. Jelas dan gamblang. Namun bersama dengan itu dia mengkufuri, dia menentang, dia zalim, sehingga dia berhak untuk mendapatkan azab yang pedih dan azab yang sangat dahsyat. Ini ikhwana fiddin hafidhakumullah, bahayanya ucapan-ucapan al-mukadzibun lirrusul, orang-orang mendustakan para rasul. Nah, mereka memiliki usulan-usulan, kritikan-kritikan yang seandainya Allah kabulkan justru akan menyulitkan mereka sendiri. Karena kapan sampai enggak beriman, Allah pasti akan binasakan. Lihat bagaimana kaum Samud. Nah, ketika Allah SWT turunkan kepada mereka ayat berupa naqah, unta betina, sebagai ayat mukjizat dari Allah SWT, mereka enggak beriman, malah mereka sembelih unta itu. Allah Subhanahu wa taala akhirnya timpakan azab kepada mereka dan mereka binasa berkelimpangan. Nasallahu salam taala afiyah. Sehingga ikhwan fillah hafizakumullah, sikap seorang muslim, seorang mukmin seharusnya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis rasulnya adalah mendengar, mentaatinya, meyakininya. 6. Imani. Jangan kemudian menyanggahnya dengan sanggahan-sanggahan yang muncul dari hawa nafsu, yang muncul dari akal-akal yang rusak, pemikiran-pemikiran yang rusak. Al-istislam, pasrah, menerima. 6. Itulah sifat seorang mukmin. Idza du'a ila Allah wa rasulih, ketika mereka diseru kepada Allah dan rasulnya, mereka sami'na wa ta'na. Mereka mendengar dan mereka mentaati. Adapun sikap al-iktirah, mengkritik, memberikan usulan-usulan yang bersumber dari pemikiran-pemikiran yang rusak, pemahaman-pemahaman yang rendah, itu adalah sikap yang tidak benar, dan pendahulunya adalah mereka kaum musyrikin dan orang-orang mendustakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita baru bisa mengambil ayat yang disebutkan oleh Syekh Tirman Asadi rahimahullahu taala, ayat yang setara, sepadan maknanya dengan surat Al-An'am yang sedang kita bahas ini, ayat yang keberapa ikhwan? 6. Ayat yang ke-50. Lah, ayat ke-37 ya. 6. Taib. Setara dengan surat apa tadi? Al-Isra, ayat ke-90 sampai 93, dan saya tambahin tadi adapun hikmah Allah Subhanahu wa taala menunda untuk menurunkan ayat-ayat tersebut, justru hikmah Allah menuntut demikian. Karena kalau kapan diturunkan tapi enggak beriman, akan disegerakan oleh Allah azab. Bukan karena Allah enggak mampu. Yasir. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan itu semua. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.